Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada poin ke-10 dari fadilah ilmu, dari keutamaan ilmu. Sebelum kita lanjutkan, di antara hadirin sekalian, siapa yang hafal hadis yang kita lewati pada pertemuan sebelumnya? Naam, fadhal. Qum ya Raihan. An, langsung ke hadis. Fasharibu wasaqaw. Hasan, al-hadith al-thani. Rawahu Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ahsan. Barakallah. Hisham. Amsakatil ma'a. Rawahu Bukhari wa Muslim. Thumma rawahu Muslim. Thumma Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan. Allah ya barik fiik. Fadhal Arman, kelas 3. Miksam. Jibril. 3. Naam. Fadhal, nanti antum setelahnya Arman. Naam. Naam. An Nabi Musa. Fadhal, labas. Illa nazalat wa ghashiyat rahmatul malaika. قبلت الماء فأنبتت الكلاء والخشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ومثل وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبتوا. Ahsan. Ahsan. Barakallahu fiik. Fadhal. Sufyan. Fa'ambatatil kala'a usba kathiro wakana min ajadib wakanat minha ajadib amsikul ma'a fa'asa'udullahu bihan nas fasharibu wasa'u wazawu wakana wa'asaba ta'ifa al-ukhra innama hiya qi'an la tumsikul ma'a wa'asabidul kala'a. Manfaquha fi din. Naam. Ursiltu. Ahsan. Anna Rasulullah عن معاوية رضي الله قال قال رسول الله من يريد الله به. أحسنت. بارك الله فيك. تفضل. Gracias. aja. إنما هي من لم يرفع بذلك بخاري ومسلم. الثالث بخاري ومسلم. أحسن، بارك الله فيك. بعده تدي أحسن أحسن. أحسن، تبارك الله فيك. تفضل. كمثل غيث ارفع صوتك، dikeraskan lagi suaranya. فذلك مثل من فقها ونفعه ما بعثني الله به. بخاري ومسلم. نعم. من يريد الله Rawahul Bukhari Muslim. Ahsan, barakallahu fiik. Terus diasah, ya. Kalau enggak diasah nanti tumpul, ya. Biar sekarang mungkin seperti itu, nanti lagi setoran hafalan lagi tambah tajam. Kita lanjutkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita masuk pada fadilah yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullah anna al-ilma nurun yastadhi'u bihi al-'abdu anna al-'ilma nurun yastadhi'u bihi al-'abdu faya'rifu kayfa ya'budu rabbahu faya'rifu kayfa ya'budu rabbahu وكيف يعامل عباده فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu ini adalah cahaya yang dengannya seorang hamba mendapatkan cahaya, mendapatkan atau mendapatkan penerangan dengannya. Ilmu merupakan cahaya yang dengannya hamba itu mendapatkan penerangan. Bisa dipermisalkan kita ini sedang berada di sebuah kegelapan malam yang pekat. Maka masing-masing orang berjalan sesuai dengan apa yang dia miliki, bekal yang dia punya. Dia enggak akan tahu mana jalan yang tepat, mana jalan yang salah. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Mana itu lubang, mana itu yang mulus. Mana itu bahaya, mana itu yang aman. Maka sebesar apa cahaya yang dia punya, sebesar itu pula dia bisa melihat jalan. Kalau cahayanya redup, dia akan meraba-raba jalannya. Kalau dia punya cahaya yang sangat terang benderang, dia akan jelas jalannya. Dia akan tahu mana bahaya, mana tidak. Antum jalan misalkan di tempat yang gelap gulita, enggak ada cahaya sama sekali. Kemudian antum bawa cahaya milik antum, lentera. Kalau lentera itu sangat terang, antum tahu mana ular, antum tahu mana lubang, antum tahu mana serigala. Coba enggak ada cahaya. Jalan kemudian disergap tiba-tiba. Ular tiba-tiba menyengat kita. Terjatuh pada lubang. Maka ilmu demikian pula. Ilmu itu merupakan cahaya yang dengannya orang mendapat penerangan. Faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu. Sehingga dia bisa tahu bagaimana dia harus beribadah kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yu'amilu ibadah? Bagaimana dia harus berinteraksi dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. dengan tetangganya, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, dengan temannya, dengan gurunya, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan barang-barang yang dia punya. Ya. Fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basira, sehingga jalannya dalam hal tersebut berada di atas ilmu dan basirah, kejelasan. Allah sebutkan hal ini dalam ayat. Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ayu suratin hadhi Jamil? Reza, ayu suratin hadhi? Drahman Tamimi. Anas. Asyura, sahih? Asyura? Naam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruhan min amrina. Ruh dari urusan kami. Ruh di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah ilmu. Allah sebut Al-Quran sebagai ruh, nyawa. Sebagaimana jasad enggak punya ruh, tidak hidup, begitu pula hati enggak ada ilmu, maka juga akan mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu alkitab, apa itu iman. Tapi dengan ilmu kemudian tahu. Dengan ilmu iman itu bisa bertambah, bisa sempurna. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi masa, sungguh benar-benar manusia itu semuanya dalam kondisi yang amat merugi. Setelah Allah sebutkan kondisi keumuman manusia ini, Allah perkecualikan. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Bagaimana cara kita beriman? Bagaimana kita tahu cara beriman yang benar, yang sahih? Iman kepada Allah-Nya, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Allah sebutkan caranya tadi. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu enggak tahu sebelumnya apa itu kitab, apa itu iman. Yang sebelumnya Allah katakan sebelum konteks tadi, kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami, Al-Qur'an, ilmu. Dengan ilmu orang tahu mana iman. Dengan ilmu orang tahu mana iman yang benar, cara beriman yang benar. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Namun kami jadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami beri hidayah dengan Al-Quran orang-orang yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bahkan Allah kisahkan permisalan ilmu ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah ayat yang sangat indah. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Kemudian wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Kata Si'di rahimahullahu ta'ala, Allah cahaya langit dan bumi, cahaya secara hissi dan juga cahaya secara ma'nawi. Cahaya secara hissi, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah nur, memiliki sifat nur. Yang dengannya bercahaya matahari dan bulan dan yang lainnya. Hijab Allah pun dari cahaya. Makhluk Allah ada juga yang dari cahaya. Sehingga cahaya itu ada yang milik Allah yang merupakan sifat Allah, ada juga cahaya yang merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga nur secara maknawi. Allah berikan Alkitab, Allah berikan syariat, Allah berikan ilmu, Allah kasih iman. Itu pun cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Permisalan cahaya Allah itu seperti miskat fiha misbah, lubang yang dibuat untuk tempat lentera. Dinding yang memiliki lubang yang di situ terdapat lentera. Paham? Dinding biasanya, apalagi rumah-rumah zaman dahulu, di dindingnya ada bolongan tempat untuk menempatkan, menaruh lentera, misbah. Al-misbahu fi zujajah. Lentera itu dibungkusi oleh zujajah, kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kaca tadi seperti halnya permata, seperti halnya perhiasan yang sangat indah, bersih, bening. Yuqadu min syajaratin, misbah tadi, lentera tadi dihidupkan dari sebuah minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dari zaitun terbaiknya. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak diberi cahaya dari timur saja, tidak pula diberi cahaya dari barat saja. Kena dari barat, kena dari timur, minyak zaitun tadi, dan itu yang terbaik, seperti zaitunnya negeri Syam. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar. Hampir-hampir minyaknya saja itu mengeluarkan, memberikan cahaya yang luar biasa. Baru minyaknya. Walau lam tamsas hunar, belum sampai disentuh oleh api yang merupakan cahaya untuk lentera. Kemudian Allah katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Minyaknya sudah bercahaya, ditambah lagi cahaya lagi di atasnya yang luar biasa, menjadi cahaya yang terang benderang bagi orang tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang seseorang hamba yang pada jiwanya, pada dirinya terdapat sebuah tempat dalam dirinya, dalam dadanya, hati yang bersih, yang kemudian dalam hati tadi fitrahnya masih terjaga. Fitrah itulah cahaya yang kata Allah Subhanahu wa taala merupakan zaitun terbaik, yang belum disentuh api sudah bercahaya minyaknya. Itulah fitrah yang masih bersih, siap menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih ilmu langsung menyatu. Kemudian ketika minyak tadi, fitrah tadi ditambahkan padanya ilmu, jadilah orang tadi orang yang sangat-sangat bercahaya. Sangat mendukung, fitrahnya sudah langsung mendukung ilmu yang dia dengar, ilmu yang dia akan terima. Lah sekarang, kaif kalau fitrahnya rusak? Dan setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam, setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, bersih hatinya. Sehingga Allah tanya di setiap masing-masing kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna, iya ya Rabb, kami bersaksi atas itu semua. Itu yang berbicara fitrahnya. Fitrah masing-masing kita ketika dilahirkan oleh ibu-ibu kita, seperti itulah. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Kemudian fitrah itu terkotori sebab terbesarnya kedua orang tuanya. Fa'abawahu yuhawwidani, kemudian bapak ibunya yang meyahudikan dia. Au yunassirani, atau mengkristenkan dia. Au yumajjisani, atau memajusikan anaknya. Jadi ini semua jalan agar kita semua merasa, menyadari bahwasanya betapa besarnya pengaruh dari orang tua. Bagaimana cahaya ilmu itu bisa masuk pada anaknya, cahaya ilmu itu bisa merasuk pada anaknya, sedangkan sudah sebelumnya fitrahnya dirusak. Setelah sebelumnya fitrahnya sudah mengalami perubahan-perubahan, terkotori. Maka penting untuk diperhatikan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama bahkan menyebutkan sumber kerusakan terbesar dari anak pada anak itu dari orang tuanya. Membiarkan dia bermain dengan siapa saja, yang bahkan dia tidak tahu siapa kawan-kawannya, dia tidak tahu kemana saja dia pergi, anaknya tersebut. Dan orang tuanya tidak tahu dan tidak mau tahu mungkin. Kemudian dia serahkan anaknya ke pendidikan. Kemudian dia berharap anaknya berhasil. Kemudian dia berharap anaknya bisa membanggakan orang tuanya. Jangan biarkan anak-anak kita ini rusak. Bersihkan hatinya. Mereka masih anak-anak. Mereka harus dibimbing. Mereka harus diajari. Dibiarkan berselancar di medsos. Punya WA, punya Telegram, punya Instagram, punya Facebook. Dia kenal perempuan, dia tahu teman yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ilmu ini merupakan cahaya. Sifatnya cahaya yang bisa menerangi seorang hamba. Tapi tadi, hati itulah yang menerima cahaya. Wadah untuk menerima ilmu yang harus sebelumnya dibersihkan. Kalau kita lihat kebanyakan anak-anak zaman sekarang, seperti bukan anak-anak. Tingkahnya, perilakunya, kelakuannya sudah seperti orang dewasa. Umurnya masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Yang merokok, yang kemudian apalagi sekarang dengan macam-macamnya, rokok, rokok elektrik. Bahkan kemana-mana pegang apa? Mushaf. Pegang HP. Di jalan-jalan pegang HP. Fadhal adzan dulu, kita lanjut pada adzan biiznillah taala. Ada sedikit nasihat pula untuk santri biiznillah taala. Santri tetap di masjid. kita menjaga anak-anak kita, dan memang kita harus berjuang untuk hal yang demikian. Menjaga anak-anak kita, putra-putri kita dari mara bahaya. Kalau cuman mara bahaya terkait perkara duniawi masih ringan. Masih lebih mending. Dan itu kebanyakan orang tua, bahkan orang tua akan bersikeras untuk menjaga anak-anaknya dari berbagai mara bahaya dunia. Hati-hati kamu dari api, hati-hati kamu nanti banyak kendaraan, nanti kamu ditabrak, hati-hati kamu begini, hati-hati kamu begitu. Sudah seharusnya bagi orang tua pula menjaga mereka dari mara bahaya terkait akhlak, perilaku, tingkah laku, akidah, ibadahnya. Dan yang demikian tidak instan. Tidak kemudian seperti bikin mie selesai, bikin kopi selesai, bikin teh selesai. Seperti kita membentuk, menggambar sesuatu. Butuh perjuangan, butuh dibimbing, butuh dikontrol mereka. Walaupun mereka di ma'had, walaupun mereka di pesantren, di pondok, tetap kewajiban orang tua, kewajiban abah dan ummahnya masih harus terus menyertai mereka.